Bila aku inilah hidupku, tak peduli yang kau bilang, tak peduli yang kau dengar, karena ku bahagia. Karena ku bahagia.